Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Adda wa Dawa. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah ayat yang beliau nukilkan dari surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba 'alaimul qital wa huwa kurhul lakum, wa'asa an taqrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarr lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dari ayat ini telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berperang melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla singgung bahwa bisa jadi kita semua membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita, dan bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kita. Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui, sedangkan kita semua tidak mengetahui. Kemudian beliau juga telah menyinggung bahwa orang yang cerdas dia tidak akan memandang lidzatil mahbub al-ajil, kenikmatan dari yang dicintainya yang sifatnya segera. Wa alamil makruh al-ajil, kemudian dia tidak melihat pedihnya perkara yang tidak disukai yang sifatnya segera, sehingga dia benci darinya. Fa inna dzalika qad yakunu syarran lahu, karena bisa jadi hal itu jelek bagi dia. Nah, bahkan bisa jadi dia akan mendapatkan kepedihan, kejelekan yang amat sangat. Wa yafutuhu a'zamul ladzah, luput dari dia kelezatan yang jauh lebih besar. Kemudian beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas di dunia ini, mereka akan menanggung kesulitan, kepayahan untuk mendapatkan kelezatan setelahnya, meskipun kelezatan di dunia ini sifatnya terputus. Nah, kemudian kata al-mu'allif berikutnya, fal umur arba'ah, maka di sini perkaranya ada empat. Yang pertama, makruhun yusilu ila makruh, perkara yang dibenci akan menghantarkan pada perkara yang dibenci lainnya. Yang kedua, makruhun yusilu ila mahbub, perkara yang dia benci akan menghantarkan pada perkara yang dia sukai. Yang ketiga, wa mahbubun yusilu ila mahbub, perkara yang ia cintai menghantarkan kepada perkara yang ia cintai. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mahbub yusilu ila makruh. Perkara yang ia cintai namun mengantarkan pada perkara yang ia benci. Kata al-mu'allif berikutnya, fal mahbubul musil ila mahbub, perkara yang dicintai dan menghantarkan pada perkara yang dicintai lainnya, qad ijtama'a fihi da'i al-fi'li min wajhin, telah terkumpul padanya dua penyeru, dua penyemangat atau dua pendorong untuk melakukannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, perkara yang ia cintai, ya, yang kemudian dia pun mau untuk melakukannya, ini memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian perkara yang kedua, perkara tadi menghantarkan pada perkara yang ia cintai berikutnya, lainnya. Dan di sini ada daya tarik tersendiri. Sehingga terkumpul pada perkara ini dua daya tarik. Kemudian al-makruh, al-musil ila mahbub. Di sini tertulis demikian. Namun pada cetakan yang lain tertulis makruh. Dan itu yang benar insyaAllah. Wal makruh al-musil ila makruhin qad ijtama'a fihi da'i tarki min wajhin. Perkara yang dibenci, yang akan menghantarkan pada perkara yang ia benci juga, di situ telah terkumpul dua perkara atau dua faktor untuk dia meninggalkan. Min wajhin, perkara tersebut dari dua arah, dari dua sisi. Sisi yang pertama, yang hendak dia lakukan itu makruh, tidak dia sukai. Ya, ketika tidak dia sukai, berarti di sini sudah ada faktor tersendiri, sebab untuk dia meninggalkan perkara itu. Kemudian perkara yang kedua, hal tadi akan mengantarkan pada perkara yang dia benci, yang tidak dia sukai. Maka akibat dari perbuatannya itu juga ada faktor yang menjadikan dia tidak suka. Sehingga dari empat jenis atau empat perkara tadi, sudah beliau singgung dua perkara. Ya, kita ulang lagi bahwa empat perkara tadi apa? Yang pertama, perkara yang dibenci mengantarkan perkara yang dibenci. Yang kedua, perkara yang dibenci mengantarkan perkara yang dicintai. Yang ketiga, perkara yang dicintai mengantarkan kepada perkara yang dicintai. Yang keempat, perkara yang dicintai mengantarkan kepada perkara yang dibenci. Dari empat ini, ya, dua jenis sudah beliau sebut. Ya, satu jenis yang ada dua faktor, dua pendorong untuk seorang melakukannya, yaitu al-mahbub, al-musil ila mahbub, perkara yang dicintai mengantarkan pada perkara yang dicintai. Kemudian yang kedua, terkumpul padanya sebab untuk dia menolaknya atau meninggalkannya, tidak melakukannya, yaitu al-makruh, al-musil ila makruh, perkara yang dibenci mengantarkan perkara yang akan dibenci juga. Sehingga apa? Bagial kismani al-akhoroni. Tersisa dua jenis yang lainnya. Tersisa dua jenis yang lainnya. Naam. Apa itu? Yatajadabahuma ad-da'iyan. Dua perkara yang masih tersisa, di sini ada dua daya tarik, dua faktor yang saling tarik menarik. Ya, saling tarik menarik. Wahuma, dan kedua perkara ini, mu'tarakul ibtila wal imtihan, merupakan tempat atau medan seseorang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perkara itu berarti, kalau tadi sudah disebut al-mahbub musil al-mahbub, ya kan, kemudian makruh yusil ila makruh, berarti tinggal dua, yakni makruh yusilu ila mahbub. Ini satu, makruh yusilu ila mahbub, perkara yang dibenci namun akan mengantarkan perkara yang ia cintai. Tayyib. Contohnya apa? Tadi berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam, salat jamaah, ibadah-ibadah dalam Islam. Tayyib. Tabiat manusia itu kan membencinya. Ya, benci, tidak suka, malam-malam bangun, kondisi dingin, harusnya tidur nyenyak dan semisalnya, berperang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, itu makruh, perkara yang tidak disukai. Namun perkara itu yusilil mahbub, akan mengantarkan pada perkara yang ia cintai, akan mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, demikian juga akan menjadikan dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Tayyib. Nah, di sini ada dua faktor, dua pendorong yang tarik-menarik. Ya. Yang pertama makruh, sesuatu yang dia tidak sukai, tentu saja jiwanya akan mendorong dia untuk tidak melakukannya. Ya, mendorong dia untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, sesuatu itu, yang kedua perkara itu akan mengantarkan kepada sesuatu yang ia cintai. Lah, perkara yang ia cintai di sini ada daya tarik tersendiri. Ya, sehingga dari satu sisi dia harus melakukan perkara yang dia benci. Secara tabiat dia harus meninggalkannya, ya kan, tidak suka untuk melakukannya. Namun di sisi lain dia terdorong untuk meraih, ya, akibat ataukah buah dari perbuatan yang pertama tadi. Yaitu apa? Karena perbuatan yang pertama ini akan mengantarkan pada sesuatu yang ia cintai. Sehingga di sini tarik menarik. Dan ini tempat ujian bagi seorang hamba. Dia diuji. Mau tidak melakukannya. Tayyib. Mau tidak mengorbankan harta, tenaga di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian kalau dia mau, maka nanti akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara yang kedua yang di situ ada tarik menarik adalah mahbub yusilu ila makruh. Ya. Mahbub yusilu ila makruh. Perkara yang dicintai akan mengantarkan pada perkara yang ia benci. Ya, dari satu sisi, perkara pertama ini dia suka, dia cintai. Secara tabiat, ya, jiwa itu senang melakukannya. Namun di sisi lain, akibat perbuatan yang pertama ini akan mengakibatkan, ya, sesuatu yang kedua yang tidak dia sukai. Dan yang kedua ini, karena tidak dia sukai, maka di situ ada pendorong untuk dia tidak melakukan, untuk menghindarinya, untuk mencegah, menghindarkan diri dari perkara tersebut. Ya, sehingga dari sisi yang pertama ada daya tarik, namun di sisi yang kedua dia tidak suka, harus meninggalkan dan menjauhinya. Ini juga merupakan tempat seorang hamba diuji dan dicoba. Contohnya misalkan perbuatan maksiat. Ya, perbuatan maksiat secara tabiat itu kan disukai oleh jiwa. Disukai oleh jiwa. Naam, innan nafsa la'ammaratun bisu', kan gitu. Namanya jiwa-jiwa manusia, hukum asalnya itu menyeret, mendorong untuk melakukan perbuatan jelek. Kecuali mendapatkan taufik rahmat dari Allah Azza wa Jal. Namun perkara jelek tadi, kemaksiatan, akan mengantarkan pelakunya pada perkara yang tidak disukai. Diazab, disiksa, dihukum oleh Allah Azza wa Jal dan seterusnya. Sehingga sekali lagi, dua perkara yang terakhir barusan, tempat ujian dan cobaan bagi manusia. Kata al-mu'alif berikutnya, fan nafsu tu'thiru aqrabahuma jiwaran minha wa huwa al-ajil. Jiwa itu akan mengedepankan mana dari perkara tadi yang lebih dekat dengan dirinya. Jiwa akan mendahulukan, akan mengedepankan mana dari perkara-perkara tadi yang lebih dekat terhadap dirinya. Tayyib. Wa huwal ajil. Mana yang lebih dekat kepada dia? Yaitu yang manfaatnya bersifat segera. Manfaatnya bersifat apa? Segera. Misalkan kemaksiatan. Ya kan? Kemaksiatan ini kan kesenangannya langsung dirasakan. Ya, tidak harus menunggu nanti meninggal dulu, tidak harus menunggu nanti di akhirat, ya kan? Tapi langsung di dunia dia rasakan kesenangannya. Tayyib. Dan jiwa demikian akan lebih memilih yang lebih cepat untuk dia rasakan manfaatnya. Adapun al-aql wal iman, akal serta keimanan seseorang, yu'thirani anfa'ahuma wa abqahuma, akan mendahulukan dan mengedepankan yang lebih bermanfaat daripada keduanya, wa abqahuma, dan yang paling lama manfaatnya, kesenangannya dari dua perkara tadi. Tayyib. Itu akal seseorang, keimanan seseorang. Sehingga ketika seorang terjatuh dalam kemaksiatan, itu kan berarti dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, ya kan? Hawa nafas gitu ya, bukan hawa akal, tapi hawa nafsu. Ya, lebih mendahulukan hawa nafsunya. Adapun akal dia, iman dia, maka akan mendahulukan yang lebih bermanfaat, yang lebih lama waktu ataukah manfaatnya. Tidak akan cepat habis, tidak akan cepat sirna dan seterusnya. Wal qalbu baina da'iyain. Kalbu seseorang itu berada di antara dua pendorong tadi, dua daya tarik tersebut. Wa huwa ila hadza marratan wa ila hadza marratan. Sehingga kalbu itu terkadang akan condong ke sini dan terkadang akan condong ke sana. Ya, terkadang condong ke kanan, kadang condong ke kiri. Itulah kalbu. Nah, Wa ha huna mahallul ibtilai syar'an wa qadran. Dan di sini tempat yang menjadi ajang bagi seseorang melewati dari rintangan, ujian dari Allah Azza wa Jalla, baik secara syariat ataupun secara ketentuan, ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Dia diuji, mau lebih mengedepankan hawa nafsunya ataukah lebih mengedepankan keimanannya. Tayyib. Fada'il aqli wal iman yunadi kulla waqtin. Penyeru yang bersifat akal yang berkaitan dengan iman setiap waktu, kulla waqtin, yunadi akan memanggil. Hayya 'alal falah. Ya, ketika salat, ketika azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari ya menuju keberhasilan. Mari menuju kesuksesan. Tayyib. Indah subah yahmadul qawmu as-sura. Di waktu subuh, seorang atau masyarakat memuji Allah Azza wa Jalla meskipun waktu masih gelap. Meskipun masih gelap gulita, ya subuh gelap gulita, itu tayyib. Dia seorang hamba tadi tetap akan melakukannya. Bangun, berwudu, kemudian berangkat ke masjid, ya melaksanakan sholat, ya sholat sunnah, sholat jamaah dan seterusnya. Sekali lagi, meskipun waktu masih gelap. Nah, kenapa dia rela untuk bangun? Padahal waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang sangat nyenyak untuk tidur, kondisi dingin, masih gelap, ya kan, masih sunyi. Maka dia rela untuk bangun, melaksanakan wudhu, kemudian berangkat ke masjid meskipun kondisi masih gelap, dikarenakan akal dia, keimanan dia itu yang mendorong, menuntunnya, mendorongnya, menyemangatinya untuk bangkit dan seterusnya. Wa fil mamat yahmadul abdu attaqi. Kemudian ketika telah meninggal dunia, maka seorang hamba yang bertakwa pun akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Fa in ishtadda dhullamu layl mahabbati wa tahakkama sultanu syahwah wal iradah yaqul ya nafsi isbiri fama hiya illa sa'atan thumma tanqadi wa yadhhabu hadha kulluhu wa yazil. Masih terkait dengan waktu subuh tadi yang gelap gulita. Fa in istadda dhullamu lail mahabbah, kalau seandainya kegelapan malam itu semakin gelap, ya semakin gelap, mungkin mati lampu dan semisalnya, wa tahakkama sultanu syahwah, kemudian syahwatnya mencoba untuk menguasai dirinya, wal iradah, keinginan untuk tetap lanjut tidur, menaiki kemul, ya, membenarkan selimutnya, keinginan dia seperti itu mencoba untuk membisiki dia, maka orang yang berakal atau akal dan iman seseorang akan berkata, ya nafsi, wahai jiwa, wahai jiwaku, wahai nyawaku, isbiri, sabar, sabar, ya bangun, bangun, bangun, semangat, semangat. Fama hiya illa sa'atan, tidak lain tidak bukan, ya waktu yang seperti ini cuma sesaat. Ya bangun, berwudu, berangkat ke masjid, sholat jamaah, meskipun gelap, dan itu cuma sesaat saja. Ya kan, enggak nyampe 2 jam, enggak nyampe setengah hari. Sesaat saja. Tsumma tanqadi, setelah itu nanti hilang, akan berakhir. Ya, setelah gelap nanti akan terbitlah terang, ya kan? Setelah dingin nanti akan hangat. Tayyib, dan seterusnya. Ketika bangun tidur rasanya ngantuk, lemas, loyo, nanti ketika sudah berwudu, berangkat ke masjid sudah seger dan seterusnya. Akan berakhir. Wa yadhhabu hadza kulluhu wa yazul. Ya, adapun ini ya semuanya akan sirna, semuanya akan lenyap. Kehidupan dunia itu tidak akan abadi, kenikmatan dunia tidur di waktu subuh tadi, mengorbankan sholat subuhnya, itu akan sirna, itu akan lenyap, tidak akan kekal abadi dia rasakan di dunia ini. Kesimpulannya hadirin barakallahu fikum, bahwa tadi telah kita dengarkan, dalam kehidupan dunia ini kita dihadapkan dengan 4 perkara. Ya, akan dihadapkan pada 4 perkara. Barakallahu fikum. Coba lihat absennya mas. Yang dengklok-dengklok tetap kena insyaallah, kan lewat absen. Lebih bagus lagi kalau ikhwah ada absennya gitu ya. Yang raketok-getok-getokan ini. Tayyib. Abdullah ini Abdullah siapa ya? Kelasnya Muhammad Agni, Abdullah siapa? Oh, Abdullah Pabilan, Syafahullah. Kalau Abdurrahman S, Solo. Mana Abdurrahman S? Jaga ibunya. Oh iya, Syafahullah. Andika, mana Andika? Oh, Anta. Tayyib, coba diulangi mas Andika. 4 perkara tadi apa saja? Lihat catatan boleh. Lihat tanya temannya boleh. Enak. Nah, fadol. Yang pertama. Apa itu? Makruh yusilu ila makruh. Artinya apa itu? Artinya apa? Enggak tahu artinya. Loh kok bisa? Ya tanya sebelah kanannya, Pondol. Tolong dibantu. Namanya siapa sebelah kanannya ini? Abdullah. Oh, Masya Allah. Abdillah P ini. P itu apa? Pekalongan. Masya Allah. Indah ya Abdullah, dibantu. Yang tadi pertama, makruh yusir ila makruh. Artinya apa itu? Perkara yang dibenci akan mengantarkan pada perkara yang dibenci. Tayyib, barakallahu fiik. Itu satu. Yang kedua, Rizal. Rizal itu yang mana? Rizal yang mana Rizal? Oh, antar Rizal. Kontol, Rizal. Yang kedua, Tufel, segera balik ya. Siapa tahu rezeki antum ini. Wadah Rizal, ulangi. Dicintai. Tayyip, perkara yang dicintai mengantarkan pada perkara yang dicintai. Tayyip, tiga. Mujahid. Mana mujahid? Oh, anta mujahid. Masya Allah. Alhamdulillah ada absennya ini. Ini yang mujahid. Yang ketiga. Perkara yang dibenci mengantarkan perkara yang dicintai. Nah, Zain. Nah, Zain mana Zain? Anta, Masya Allah. Indah ya Zain. Perkara yang dicintai mengantarkan pada perkara yang dibenci. Masya Allah. Tayyip. Jadi kita dihadapkan 4 perkara tadi. Ya, 4 perkara tadi. Kalau perkara yang dicintai mengantarkan perkara dicintai, di sini ada 2 penyeru, ya kan? Ada 2 daya tarik. Perkara yang dibenci mengantarkan pada perkara yang dibenci, juga ada 2 perkara yang mendorong dia untuk meninggalkannya. Kemudian ujian bagi kita semua adalah dua perkara berikutnya. Tayyib. Yang kita cintai mengantarkan pada perkara yang kita benci. Kemudian perkara yang kita benci mengantarkan pada perkara yang kita cintai. Berikutnya kata al-mu'alif rahimahullah, fasal al-hubbu aslu kulli amalin. Kecintaan atau cinta itu merupakan dasar dari setiap amalan. Ya. Dasar, sumber atau model dari setiap amalan. Wa idza kana al-hubbu asla kulli amalin min haqqin wa batil. Apabila kecintaan itu merupakan sumber dari setiap amal baik atau jelek, fa aslul a'malid diniyah, maka sumber pendorong pondasi dari amalan-amalan agama adalah hubbullahi wa rasuluh, cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kita ketahui bersama bahwa seseorang mau untuk melakukan kebaikan dikarenakan dia cinta terhadap perkara itu. Sebaliknya, ketika seseorang mau untuk melakukan kebatilan juga dikarenakan dia cinta terhadap perkara itu. Maka kenapa seseorang mau untuk melakukan amalan-amalan yang bersifat agama, sholat, puasa, haji, umroh, yang baca Al-Quran, sholat malam, menghadiri majelis ilmu, tidak lain tidak bukan, ya, karena dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kama anna asal aqwal ad-diniyah tasdiqullahi wa rasuluh. Sebagaimana sumber dari ucapan-ucapan yang ada dalam agama Islam ini, sumbernya, dasarnya adalah pembenaran terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ada Al-Quran, ada ayat-ayat, ya, hadis-hadis Nabi, tayyib, zikir-zikir, bacaan Al-Quran, wirid dan semisalnya. Itu sumbernya, intinya, pendorongnya, dasarnya adalah pembenaran kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kita mau membaca takbiratul ihram ketika hendak sholat, ya kan? Kenapa kita mau melaksanakan atau membaca, mengucapkan itu? Ya karena kita percaya iman kepada Allah Azza wa Jalla, percaya kepada Rasulnya. Kenapa setelah sholat kita mau untuk zikir, ya kan? Tidak salam kelepat gitu ya, setelah salam bubar, tapi mau untuk berzikir. Ya tadi tasdiqullahi wa rasuluh. Karena kita percaya iman kepada Allah Azza wa Jalla, percaya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kullu iradatin tamna'u kamalal hubbi lillahi wa rasulih wa tuzahimu hadhihi almahabbata aw shubhatun tamna'u kamala tasdiqi fahiya mu'aridatun li asl iman aw mud'ifatun lahu. Setiap keinginan yang menghalangi kesempurnaan cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, keinginan apapun itu yang menghalangi, menghambat kesempurnaan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Demikian juga setiap keinginan yang akan menekan, ya, yang akan menekan kecintaan kepada Allah Azza dan Rasulnya tadi, ataukah setiap syubhat, kerancuan yang akan menghalangi kesempurnaan pembenaran kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, iman kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka iradah ataupun syubhat itu mu'aridatun li asli iman, melawan, ya, menyerang pondasi dari keimanan kita. Tayyib. Misal seseorang dia punya keinginan untuk bermaksiat. Kita yakin, kita fahami bahwa iman itu akan kuat ya dengan amalan-amalan soleh dan akan lemah dengan amal-amal maksiat. Ketika seseorang punya keinginan untuk melakukan amal kemaksiatan, kejelekan, maka berarti kan ya seakan-akan atau sama saja keimanannya sedang diserang. Ya, keimanannya sedang diserang. Tinggal kuat tidak dia menahan serangan tersebut dari hawa nafsunya. Tayyib. Au mudha'ifatun lahu, ataukah setidaknya keinginan jelek tadi, demikian pula syubhat, itu akan melemahkan keimanan dia. Fa in qawiyat hatta 'aradat aslal hubbi wattasdiqi kanat kufran aw syirkan akbar. Setiap kali keinginan jelek ataukah syubhat, kerancuan berpikir, pemahaman itu meninggi, menguat sampai-sampai menyerang pondasi dari kecintaan dan pembenaran dia, keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka itu bisa menjadikan dia terjatuh pada kekufuran ataukah syirik besar. Ya, jatuh pada kekufuran ataukah jatuh pada syirik besar. Wa illam tu'aridhu qadahat fi kamali. Kalau seandainya tidak sampai menyerang seperti tadi, menjatuhkan dalam syirik besar ataukah kekufuran, maka minimalnya qadahat, mencacati, mencoreng kesempurnaan iman dia. Ya, mencoreng kesempurnaan iman dia. Wa atharat fihi dha'fan wa futuran fil azimah wa talab. Akhirnya apa? Keinginan jelek, kerancuan berpikir tadi akan mempengaruhi pada kepribadian dia. Dia menjadi dha'f, lemah, dia menjadi futur, ya, tidak memiliki semangat, tidak memiliki tekad, tidak memiliki cita-cita untuk meningkatkan imannya, meningkatkan takwanya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sepertinya ini masih panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga difahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.